الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia hari ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di seluruh tiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Borau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita kembali membahas tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 82, masih mengangkat tema efek buruk lingkungan rusak bagian yang ke-8. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang faktor yang ke-4 yang bisa mempengaruhi pendidikan anak, yaitu faktor teman dan sahabat. Kali ini pembahasan yang akan kita kaji adalah tentang faktor yang ke-5 yang bisa mempengaruhi pendidikan anak, yang terkadang faktor ini jarang dibahas dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa faktor ini ternyata memiliki efek yang sangat besar terhadap pendidikan anak kita. Apa itu? Pembantu dan pengasuh anak. Kenapa? Pembantu dan pengasuh anak. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasannya Islam tentang masalah rumah tangga ini sudah mengatur dengan aturan yang luar biasa bagusnya. Antara suami dan istri adalah sebuah tim kerja yang masing-masing itu memiliki tugas utama. Walaupun bukan berarti suami cuek dengan tugas utamanya istri atau istri cuek dengan tugas utamanya suami. Akan tetapi, masing-masing dari suami atau istri itu sudah memiliki tugas utama. Suami tidak bisa dikatakan adalah menteri luar negeri. Kalau istri berarti menteri dalam negeri. Kira-kira seperti itu ya. Alias kalau suami ya ngurusi masalah nafkah, cari nafkah di luar rumah, ya, dan hal-hal yang kaitannya dengan urusan-urusan di luar. Kalau istri sebagai menteri dalam negeri, maka dia mengurusi urusan yang ada di dalam rumah, dan itulah tugas yang sangat mulia, mulai dari pendidikan anak, masak, hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan, kemudian juga menjaga kehormatan harta suami dan seterusnya. Ini adalah pembagian tugasnya. Akan tetapi, kadang-kadang walaupun sudah dibagi tugas seperti itu, karena mungkin pekerjaannya terlalu banyak, atau mungkin juga karena salah satu di antara suami atau istri itu punya halangan karena sakit atau yang semisalnya, kadang-kadang ada sebagian rumah itu membutuhkan yang namanya pembantu. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa pembantu, kaitannya dengan masalah pembantu ini sudah dibahas di dalam agama kita. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa sebenarnya aslinya itu seorang muslim kalau nggak pakai pembantu itu lebih baik. Aslinya nggak perlu pakai pembantu. Seandainya memang pakai pembantu, maka para ulama mengatakan satu syaratnya dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi darurat, tidak bisa tidak kecuali dengan apa? Pembantu. misalnya istri stroke, naudzubillah min dzalik, sakit keras, sehingga pekerjaan rumah itu terbengkalai, ya, atau karena satu dan lain hal, ya, yang itu uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dalam kondisi mendesak atau darurat tidak apa-apa, tidak apa-apa mengambil pembantu. Dan syarat yang kedua adalah berusaha menghindari hal-hal yang terlarang di dalam syariat. Misalnya nuwun sewu nggih, berdua-duaan antara majikan laki-laki dengan pembantu wanita, atau sebaliknya majikan wanita dengan pembantu laki-laki. Dan ini terlarang di dalam agama kita. Dan kita mengetahui betapa banyak kasus, maaf, terjadinya perselingkuhan, na'udzubillah min dzalik, antara siapa? Antara majikan dengan pembantu. Karena hal yang seperti ini kurang diperhatikan. Batasan-batasan syariat, berduaan, ya, kemudian ngobrol akrab, melihat aurat dan seterusnya, campur baur, ini semuanya terlarang. Maka kalau memang dibutuhkan pembantu, maka satu dalam kondisi darurat, yang kedua harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah sekarang satu hal yang kadang-kadang dilupakan, ketika orang punya pembantu atau pengasuh anak, pasti keberadaan pembantu ini akan memiliki efek terhadap pendidikan anak kita, itu pasti. Ya, bahwa ketika anak di rumahnya ada orang lain selain ayah dan ibunya, selain abi dan uminya, dan juga kakak adiknya, yaitu pembantu, maka pasti itu akan memiliki efek terhadap pendidikan anak, entah itu efek yang baik ataupun efek yang buruk, dan entah itu disadari ataupun tidak disadari. Dan perlu diketahui, ketika kita menyerahkan pengasuhan anak, bukan sekedar membantu, ya, biasanya pembantu kan bukan hanya sekedar urusan apa? Nyapu, bukan sekedar urusan masak, bukan sekedar urusan ngepel, bukan sekedar urusan setrika, tapi kadang-kadang juga pembantu ini diberi tugas untuk mendidik anak. Apalagi sebagian kaum ibu yang mungkin masih bekerja di luar, ya, kadang-kadang anaknya ini dititipkan kepada siapa? Kepada pembantunya atau siapapun lah, entah itu pembantu, entah itu nenek, entah itu kakek, entah itu tetangga, apapun, ketika kita titipkan pendidikan anak kita kepada orang lain, pasti akan ada efek terhadap pendidikan terhadap anak kita tersebut. Dan pola pendidikannya seringnya akan berbeda antara pola pendidikan pembantu dengan pola pendidikan siapa? Orang tuanya. Dan pasti berbeda, jamaah yang kami hormati. Maka kalau seandainya terpaksa, ini dalam kondisi terpaksa, tadi kita sudah sampaikan bahwa aslinya itu yang mengurusi pendidikan anak secara asli adalah siapa? Ibu, ya, orang tua, ibu terutama, dan bapak juga. Akan tetapi tugas utamanya ada di pundaknya ibu. Nah kalau seandainya suatu saat terpaksa sekali, ya, Anda memiliki atau mengangkat pembantu, misalnya, ya, karena terpaksa banget Anda mengangkat pembantu, maka ada beberapa kriteria sifat-sifat yang harus diperhatikan dalam diri pembantu. Apa? Yang pertama adalah pembantu tersebut harus taat beribadah. Taat beribadah tentunya sebelumnya ya harus agamanya Islam. Karena ini pokoknya, jangan sampai anak kita itu dititipkan kepada seorang yang non-muslim. Bukan ini kan cuma masalah dunia saja, oh tidak. Pasti itu nanti akan berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Maka ketika kita mencari pembantu, yang pertama harus diperhatikan lah, pembantunya taat beribadah atau tidak, sholat tiba waktunya bagaimana? Ya, jangan-jangan nggak sholat. Ya. Kenapa Ustaz sampai pembantu saja diperhatikan masalah ibadahnya? Oh, iya, karena anak-anak itu sangat melihat, memperhatikan apa yang dia lihat, dan lama-lama dia akan mencontoh. Sebaik anak itu adalah pencontoh yang sangat baik. Jadi apa-apa dicontoh, ya. Makanya menurut saya, kalau putranya jenengan itu misalnya angel ngaji, jangan jauh-jauh dilihatnya. Pertama kali lihat siapa? Orang tuanya dulu, ya. Anakku angel banget ngaji nih lho, jenengan pripun pada baik. Ya wajar lah, ya. Jadi anak itu akan mencontoh apa yang dia lihat. anak itu akan mencontoh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, karena pembantu ini lama dia berada di rumah kita, maka kita harus memperhatikan tingkat ketaatan pembantu kita di dalam beribadah. Apakah dia taat beribadah atau tidak? Apakah dia itu rajin untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau tidak? Dan ini bagi para majikan ini, kalau waktunya sholat, ya pembantunya dikasih waktu untuk apa? Untuk sholat. Saya sungguh sangat miris ya dengan kejadian atau kenyataan sebagian majikan itu tidak memberi waktu sholat kepada siapa? Kepada pembantunya. Padahal majikannya agamanya apa? Islam. Ya. Majikannya agamanya Islam, pembantunya mau sholat ke malah gak boleh. Seharusnya dia itu bersyukur, alhamdulillah pembantuku gelem apa? Gelem sholat. Loh, ini sudah mau sholat kok malah dihalang-halangi. Pertanggungjawabannya berat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya ketika Anda punya pembantu atau punya karyawan atau apa sajalah bawahan, ya, itu semuanya adalah berada di bawah tanggung jawab kita. Dan nanti pada hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan bawahan tersebut. Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing dari kalian itu pemimpin. Masing-masing dari kita itu pemimpin. Dan kita ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat tentang kondisi yang kita pimpin. Orang yang kita pimpin, majikan berarti anggotanya siapa? Pembantu. Nanti pembantu ini, ya bagaimana ibadahnya, bagaimana perilakunya, nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya pembantu kita enggak sholat, maka tugas kita sebagai majikan adalah bagaimana menasihati dia supaya mau sholat, mau ngaji, menghadiri kajian, dan seterusnya. Ini adalah karakter yang pertama, ketika kita memang terpaksa akan mengangkat pembantu, adalah pembantu itu harus taat beribadah. Yang kedua, baru kemudian pembantu itu punya karakter yang baik. Alias ya, berakhlak lah. Ya. Sabar, telaten, menjaga kebersihan. Yo, kadang-kadang pembantu itu gak ngurusi anak banyak misalnya. Misalnya dia pakai gak sabarnya, na'udzubillah min dzalik, mungkin anak kita bolak-balik dijewer. Dijadikan nun sewu sansak hidup. Itu subhanallah, ada sebagian orang, sebagian majikan itu masang CCTV. Masang apa? CCTV, kamera di rumahnya. Ketika pergi ke kantor, dilihat ternyata subhanallah, ternyata anaknya ini sama pembantunya, ya Allah, ada yang diceburkan kemana? Kebak, ya, ada yang dipukuli, ada yang na'udzubillah diinjek-injek, ya. Makanya harus hati-hati. Jadi pembantu ini harus pembantu yang sabar, telaten, menjaga kebersihan. Ya, kalau pembantunya kotor, nanti gimana? Ya. Nanti rumahnya bukannya tambah bersih, tambah kotor. Kemudian juga harus disiplin, ya, mengedepankan yang baik. Ya. Karena ada sebagian pembantu itu, yang penting anak kita diam. Ya, nggak peduli apakah yang diberikan itu baik atau jelek. Kadang-kadang ketika anaknya nangis, akhirnya sudah dikasih apa yang dia minta. Misalnya permen, dan permen itu misalnya berbahaya. Yang penting pembantunya pikirannya anaknya apa? Yang penting diem. Ya, atau misalnya dipinjami gadget, ya dipinjami smartphone, ya supaya nonton. Atau disetelin TV, entah apa yang dilihat, nggak peduli. Yang penting anaknya tenang, diem. Wah, ini bukan tipe pembantu yang baik. Ya. Jadi pembantu yang baik itu adalah juga memikirkan perkembangan anak, memikirkan kesehatan anak. Seandainya anaknya nangis karena minta sesuatu yang berbahaya, maka pembantu yang baik tidak akan memberikan. Pembantu yang baik, walaupun anaknya nangis, kalau misalnya dia meminta sesuatu yang berbahaya, tidak akan diberikan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ini adalah amanah yang ada di benak, yang ada di pundaknya. Maka inilah karakter yang kedua. Jadi dia harus berkarakter baik, mulai dari tidak kasar, kemudian sehat secara psikis, ya, tidak gampang mengumpat. Kita sering kadang-kadang memperhatikan ada anak kata-katanya kasar, ternyata nyontoh siapa? Nyontoh pembantunya mungkin, ya, atau nyontoh apa yang dia lihat di TV, atau bahkan mungkin nyontoh bapak dan ibunya, ya. Maka ini karakter yang kedua. Yang ketiga, pembantu itu harus sehat fisiknya. Harus sehat apa? Fisiknya. Apalagi kalau misalnya anak kita ini termasuk anak yang hiperaktif, alias anaknya aktif banget, lari ke sana, lari kemari. Nah, kalau pembantunya sakit-sakitan gimana? Nah, nanti dia nggak kuat untuk urusi anak kita. Atau bahkan jangan-jangan malah anak kita ketularan penyakitnya. Misalnya pembantu kita punya sakit apa misalnya yang menular, wah nanti anak kita ketularan. Maka dalam hal ini perlu ada diperhatikan hal-hal ini. Yang pertama adalah taat beribadah, yang kedua punya karakter yang apa? Yang baik, dan yang ketiga fisiknya apa? Sehat. Hanya saja ada satu hal yang perlu saya kasih catatan terakhir ini, bahwa kalau bisa usahakan kita harus sadar bahwa anak kita itu bukan barang titipan. Anak kita itu bukan barang yang gampang dititipkan kemana-mana. Maaf, ada sebagian orang tua menitipkan anak asal-asalan. Hari ini dititipkan Anu, tetangga Anu. Nanti besok titipkan tetangga Anu lagi. Besoknya kepada siapa? Kepada tetangga yang lainnya. Jadi orang satu RT itu sudah pernah apa? Sudah pernah mendapatkan apa, tugas keliling, ya, untuk mendapatkan penitipan anak. Ini gak boleh yang seperti ini. Kenapa Ustaz? Oh, nanti anak kita pola pendidikannya bagaimana? Ya, berubah dari satu ke satu yang lainnya, kemudian orangnya belum jelas juga. Yang penting kita titipkan, ya, daripada nanti pikirannya mungkin lah, daripada nanti anaknya mainan sendiri kecemplung belumbang, mendingan sudah titipkan saja. Jangan. Anak kita ini bukan barang yang asal bisa dititipkan di mana-mana. Ya, jadi lebih baik sebagian orang tua itu harus mengorbankan pekerjaannya daripada mengorbankan siapa? Anaknya. Jadi anak itu lebih mahal daripada gaji yang kita dapatkan. Anak itu lebih mahal daripada gaji yang kita dapatkan. Maka kita harus perhatikan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, bekerja mencari nafkah itu penting. Akan tetapi bukan satu-satunya yang paling penting. Anak kita ini lebih mahal daripada gaji 1.600.000, 700.000 yang Anda dapatkan. Gaji 600.000, 700.000 belum sampai 1 bulan sudah habis. Tapi anak kita inilah yang akan menjadi amal jariah insyaallah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam meninggal, maka seluruh amalannya akan putus kecuali berapa? Kecuali tiga, yeah. Illa min thalathin, kecuali tiga, yeah. Salah satunya awwaladin salihin yad'ulahu. Salah satu dari tiga ini anak soleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita korbankan anak ini hanya untuk mencari 700.000, untuk mencari 600.000, untuk mencari 1 juta, atau mereka yang sampai lembur, bayangkan, sudah berangkat jam 6, pulang jam 4 masih tambah lembur. Lemburannya sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam. Sudah kayak gitu nanti pulang pun bawa lagi lemburan. Allahu Akbar. Terus anaknya kapan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Ya. Kapan dia bangun-bangun ibunya sudah pergi? Sudah berangkat. Malam-malam ketika tidur ibunya belum pulang. Sudah kayak gitu hari Ahad, hari Minggu, masih lebur lagi, subhanallah. Nyari apa? Ya. Apakah anak yang susah payah dilahirkan di kandung itu akan disia-siakan? Maka ini perlu kami sampaikan bahwa efek buruk lingkungan kepada pendidikan anak kita, lingkungan yang rusak, salah satunya adalah pembantu dan pengasuh anak. Seandainya pembantu dan pengasuh anak itu memang memiliki karakter yang tidak baik. Jadi intinya, perkajian kita hari ini bahwa pembantu itu kalau bisa dihindari, kalau memang terpaksa maka harus diperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan, jangan sampai melanggar syariat. Kemudian juga harus diperhatikan kriteria pembantunya, beberapa kriteria utamanya. Satu, pembantu itu harus taat beribadah. Yang kedua, punya karakter yang baik. Dan yang ketiga, sehat fisiknya. Dan catatan penting, anak itu bukan barang apa? bukan barang titipan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari kajian di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 82, efek buruk lingkungan rusak bagian yang ke-8. Baiklah keluarga Insani dan juga para pendengar radio dakwah lainnya, di kesempatan hari ini langsung saja kami bacakan pertanyaan pertama dari pendengar radio Insani yang mungkin sedikit di luar tema Ustaz. Kami bacakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah benar-benar capek untuk mengingatkan suami saya agar sholat tidak bolong-bolong. Bolehkah saya diam saja dan tidak mengingatkannya, dikarenakan kalau saya mengingatkan malahan mendapatkan jawaban yang menyakitkan hati. Mohon nasihatnya Ustaz. Mungkin cara mengingatkannya yang diganti mungkin ya. Jadi cara mengingatkan yang disampaikan mungkin suatu saat pakai cara A, besok pakai cara B, besok cara C. Artinya tidak didiamkan sama sekali. Kecuali kalau mendiamkan itu tujuannya adalah untuk memberikan semacam shock terapi, ya, semacam ya peringatanlah kepada suami. Tapi tetap mendoakan. Ya. Jadi sekarang mungkin pakai cara, ayo mas kita masuk surga bareng-bareng mudah-mudahan. Besoknya mungkin ayo mas kita ini di dunia cuma sementara. Besoknya lagi mungkin mas ayo kita pengen punya anak-anak yang soleh-solehah. Mari kita beribadah mohon kepada Allah. Jadi pakai beberapa cara, pakai trik. Mungkin suatu saat pakai buku kalau memang suami mau baca buku. Atau suatu saat mungkin dengan setelkan kajian, pengajian tentang sholat misalnya. Atau video tentang sholat atau majalah. Intinya kita berusaha untuk menasehati semampunya. Ya, jadi janganlah putus asa dalam mendakwahi keluarga kita, apalagi suami kita sendiri. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita baca pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Raden Sani, dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz, saya hidup dengan orang tua dan tidak memiliki pembantu, tetapi saya merasa khawatir karena orang tua saya dalam memberikan kasih sayang kepada anak saya terasa berlebihan dan melebihi kasih sayang saya kepada anak-anak saya, dikarenakan permintaan dari anak-anak saya terkadang dituruti oleh orang tua saya atau mbahnya. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Mohon nasihatnya. Tergantung apakah kasih sayang itu sampai melanggar syariat atau tidak. Ya, kalau misalnya kasih sayang itu tidak melanggar syariat, tidak ada masalah. Tapi melanggar syariat itu misalnya gini, anak minta sesuatu yang merusak. Anak meminta sesuatu yang bisa merusak pola pendidikannya. Karena anaknya nangis-nangis, akhirnya sama neneknya, kakeknya dikasih. Supaya anaknya diam. Nah ini berarti sudah melanggar syariat. Alat yang merusak anak, ya, PS lah, atau sesuatu yang merusak lah. Ya, fasilitas internet yang berlebihan misalnya. Dan kita tahu ini akan merusak anak. Maka kalau seandainya orang tua itu memberikan atau si nenek atau si kakek memberikan, maka itu sudah melanggar. Nah dalam kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya idealnya kalau sudah berumah tangga, itu kalau bisa itu memiliki rumah sendiri. Kalau bisa seperti itu. Jadi memisah dari siapa? Dari orang tua. Karena bagaimanapun juga pola pendidikan dari kakek nenek itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bapak dan ibu. Maka kalau bisa pindah mencari lokasi yang sendiri, ya walaupun tidak harus jauh, misalnya beda rumah lah katakanlah. Nah kalau misalnya itu tidak memungkinkan, karena apa? Misalnya karena justru orang tuanya membutuhkan bantuan, sudah sepuh membutuhkan bantuan kita, apalagi Anda sebagai anak laki-laki. Ya, dan anak laki-laki adalah milik dari orang tuanya sampai kapanpun juga. Seandainya kemudian kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi, karena orang tuanya itu sakit-sakitan dan membutuhkan bantuan, maka dalam kondisi seperti ini Anda harus pelan-pelan menyampaikan kepada si orang tua Anda, ya, bapak dan ibu Anda atau kakek dan neneknya si anak Anda, menyampaikan tentang kita inginnya seperti itu pola pendidikannya. Jadi harus disampaikan. Kadang-kadang ini kakek dan nenek ini tidak tahu pola pendidikan yang diinginkan oleh oleh bapak dan ibu ini apa gitu loh. Maka harus dijelaskan baik-baik. Dan perlu diingatkan, ya gak cukup hanya sekali, dua kali, perlu diingatkan dengan cara yang baik yang tidak menyinggung perasaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan pada pemirsa dan juga para pendengar Radio Roja untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari pesan singkat kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, apakah boleh saya mengambil pembantu untuk menemani istri saya? Karena istri saya sangat penakut Ustaz. Mohon nasihat dan pencerahannya, silakan. Dilihat kondisinya yang tadi saya sampaikan, syaratnya ada dua. Yang pertama kondisi darurat. Yang kedua, Anda bisa nggak menghindari dari hal-hal yang melanggar syariat. Kalau misalnya itu terpenuhi, maka boleh. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak. Dan Anda perlu memberikan advice kepada istri masalah perasaan takut dan seterusnya. Ini perlu dididik, ya, jangan dibiarkan atau dirawat, ya, bahwa perasaan takut kepada sesuatu yang tidak ada, ya, kecuali perasaan takut kepada sesuatu yang real ada, itu di dalam agama kita tidak dipermasalahkan, boleh-boleh saja itu takut yang sifatnya tabiat, ya. Kalau seandainya takut dengan misalnya sesuatu yang fiktif, nggak ada misalnya, takut hantu misalnya, itu kan sesuatu yang fiktif, ya. Dan itu kadang-kadang cuma ilusi saja. Maka yang seperti itu harus dilatih istri untuk bisa meninggalkan hal-hal tersebut walaupun secara bertahap. Maka Anda sebagai suami perlu ketika Anda tidak bekerja, Anda menemani istri sambil memberikan ya semacam perasaan hangat kepada istri supaya istri tidak menjadi gampang penakut. Ya. Jadi kalau memang terpenuhi dua syarat tadi, yaitu yang pertama darurat, yang kedua bisa menghindari hal-hal yang melanggar syariat, maka tidak apa-apa. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari saudari kita Ira di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah anak yang depresi, dia malas sholat, malas ke sekolah, setelah diusahakan tetap saja seperti itu, apakah bisa dilakukan dengan ruqyah terhadapnya, dan bagaimana solusi yang tepat agar anak kami menjadi anak yang normal seperti biasa dan menjadi anak soleh? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu dicari tahu dulu sebabnya apa. Jadi anak ini depresi karena apa? Jadi kita ngasih solusi itu disesuaikan dengan sumber permasalahannya. Bagaimana kita akan mengasih solusi kalau misalnya kita tidak tahu sumber permasalahannya? Ibarat asap itu pasti ada apanya? Ada apinya. Maka kalau kita ingin asapnya ini adalah hilang, maka harus dari apanya? Dari sumber apinya. Nah sekarang depresi itu efek. Efek dari sebuah pemicu. Pemicunya apa? Ya. Maka harus cari tahu terlebih dahulu. Apakah rupiah itu bisa untuk membantu? Bisa. Ya, rupiah itu bisa membantu hal tersebut. Jadi saya nggak bisa memberikan solusi ketika tidak tahu. Sulit memberikan solusi ketika tidak tahu apa pemicu depresi tersebut, akan tapi rupiah bisa digunakan untuk mengobati segala jenis penyakit, entah itu penyakit fisik, penyakit non fisik, penyakit psikis atau penyakit yang lainnya. Yeah. Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan dari para pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan untuk teman-teman di Bas FM untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Syukran atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Azim dan juga kepada rekan-rekan kita yang ada di Radio Insani Pembalingga. Ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat dari pendengar kita Mbak Allah yang ada di Salatiga. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Ustadz, ini Ana memiliki seorang istri yang mana istri Ana ini sangat workaholic atau bisa dikata adalah seorang pekerja keras. Dan istri Ana ini latar belakang pendidikannya adalah seorang bidang di bagian kesehatan tepatnya. Namun Ana pinginnya istri Ana ini untuk di rumah saja untuk merawat anak-anak. Dan bagaimana untuk sarannya agar istri Ana itu bisa menerima apa yang Ana sarankan untuk istri? Ya, silakan Ustaz. disampaikan kepada istri bahwa masing-masing dari suami istri itu punya tugas utama. Punya tugas utama. Dan tugas utama itulah yang insya Allah akan mengantarkan seseorang dengan izin Allah Azza wa Jalla ke surga. Ya, ketika tugas utama itu dikerjakan dengan baik, ya, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itulah yang insya Allah dengan rahmat dari Allah akan masukkan seorang ke surga. Maka sampaikan kepada istri, apakah tujuan utama hidup Anda di dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Istri ada ibadahnya, suami ada ibadahnya, masing-masing dari kita punya ibadah. Setiap manusia ada ibadah pokok, ada ibadah yang khusus. Ya, istri punya ibadah khusus, suami punya ibadah khusus. Ya, sehingga masing-masing punya tugas utama. Dan inilah kalau dijalankan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu untuk mengantarkan seorang ke surga. Jadi disampaikan kepada istri apa maksud kita hidup di dunia ini, dan ketika sudah menikah maka ada konsekuensinya, dan dengan menjalankan konsekuensi itu insya Allah kita akan terbantu untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan syukur atas jawabannya Ustaz Abdul Azad Al-Fizalah Ta'ala. Berikut kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari aplikasi BlackBerry Messenger. Datang dari Nia Ida di Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Azad, barakallahu fikum. Ustaz, hanya bertanya berkaitan tentang pendidikan anak, yang mana hal tersebut merupakan pondasi dasar atau merupakan landasan dasar dalam mendidik anak. Bagaimana cara baiknya ketika kita mendidik anak dan ternyata dalam mendidik anak itu sendiri kita masih hidup, masih hidup dengan masing-masing di orang tua kita. Contohnya semisal apabila kita ketika sedang berkunjung ke orang tua dan orang tua tersebut di rumah orang tua masih menyetel televisi yang kurang bermanfaat, bagaimana dan baiknya yang harus saya lakukan? Fadhil Ustaz. Dikondisikan rumah orang tua tersebut, dikondisikan supaya hal-hal itu tidak mempengaruhi pendidikan anak kita. Jadi kalau misalnya berkunjung ke rumah orang tua, dikondisikan misalnya TV diminta tolong supaya dimatikan dan seterusnya. Dan ini perlu disampaikan dengan baik-baik kepada orang tua kita. Ya. Dan kalau memang tinggalnya bareng di situ, maka ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal ketika saya menyampaikan di barusan tadi, bahwa ketika kita bisa mencari rumah sendiri maka lebih baik mencari rumah sendiri, kecuali dalam kondisi yang terpaksa, maka harus dikondisikan, disampaikan kepada orang tua tentang pola pendidikan yang kita inginkan. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Pak Ustaz, saya mau tanya soal wudu, mengusap kepala terus telinga. Ada juga yang kepala langsung telinga, yang benar yang mana? Soalnya dari dulu saya mengusap kepala baru telinga. Ini mungkin maksudnya adalah air sendiri buat kepala, telinga air sendiri buat apa? Telinga. Mungkin itu yang dimaksud ya. Yang saya baca dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW adalah untuk kepala dan telinga itu cukup dengan satu ambilan air. Jadi tangan dibasahi, kemudian diusapkan ke kepala, langsung kemana? Langsung ke telinga, tanpa harus mengambil air lagi khusus buat telinga. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya ulangi, membasuh kepala dan telinga itu cukup dengan satu basuhan air, membasahi air sekali saja di tangan, dua tangan, kemudian diusapkan kemana? Kepala sampai ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi, langsung tangan ini digunakan untuk membasahi telinga. Apa airnya nggak habis? Enggak. Ya, kita sudah coba dan Rasulullah SAW sudah praktekkan hal tersebut. Bolehkah perempuan ikut takbiran dengan pengeras suara di waktu malam dan sebelum sholat subuh juga membaca Asmaul Husna, ayat suci dan yang lainnya? Lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Kalau memang Anda pengen zikir, zikir. Gak usah terlalu keras-keras, khawatirnya malah mengganggu orang lain yang sedang apa? Yang sedang beribadah. Yang mengganggu orang lain sedang beribadah. Mungkin maksudnya baik, pengen membangunkan apa? Bukan orang yang sedang tidur. Tapi kan maksud yang baik harus diiringi dengan cara yang baik juga. Jadi niat yang baik itu tidak cukup kalau tidak diiringi dengan cara yang baik. Kemudian Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang kurang care dengan proses pendidikan anak. Ya, bisanya cuma nyuruh-nyuruh kepada istri untuk membimbing anak belajar tanpa action dari sang suami, langsung mempelajari anaknya seperti merojah hafalan serta belajar hal lain. Apakah berdosa jika sang istri suka rewel kepada suami supaya suami juga ikut andil dalam proses mempelajari anak, sedangkan saat itu suami sedang tidak sibuk namun sedang santai? Saya sudah sampaikan tadi di awal, kita harus tahu pekerjaan utama masing-masing. Kita harus tahu pekerjaan utama masing-masing. Pekerjaan utama suami di luar, pekerjaan utama istri di dalam. Tapi bukan berarti masing-masing cuek. Ini yang harus dikasih garis bawah. Bukan berarti masing-masing cuek. Maka Anda sebagai istri, Anda harus tahu ini tugas utama saya. Seandainya suatu saat mungkin suami karena satu dan lain hal tidak bisa, maka Anda perlu berbesar hati. Tapi suatu saat Anda perlu memberikan peringatan kepada suami bahwa suami ini boyau ikut andil. Ya, atau bagi tugas lah. Bagaimanapun juga pekerjaan suami banyak, sebagaimana pekerjaan istri juga apa? Juga banyak. Maka perlu adanya gotong royong. Anda bisa membaca tulisan saya atau dikasihkan kepada suami tulisan saya berjudul Gotong Royong Berumah Tangga. Apa? Gotong Royong Berumah Tangga. Di situ saya kami sampaikan beberapa hal poin yang insya Allah bisa membantu pola pendidikan anak. Mungkin mohon maaf karena satu dan lain hal kita cukupkan sampai di sini. Dan mohon maaf, saya di sini mau langsung ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maaf, mungkin ada yang mau bertemu, saya tidak bisa, karena memang urusannya mendesak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.